Bahasa artisnya dalam Pak Kelau malah musik interaktif lo itu lek rasa sara lek rasa sara ora ora krasa sampun tiba wanci dengan lelah muka iso tetililah.